Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa fi hal intidharika as-salata, dan di saat engkau menunggu salat, fil masjid, di dalam masjid, la takhud fi ahadithid dunya, janganlah engkau disibukkan dengan berbicara permasalahan dunia. Li'annahu ruya fil hadis, karena hal ini telah diriwayatkan di dalam hadis, anna dhalika ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, bahwasanya hal tersebut memakan perbuatan tersebut memakan kebaikan, maksudnya menghancurkan kebaikan, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Akan tetapi apa yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala ini berdasarkan hadis la asla lahu, tidak ada asalnya. Maka di sini kullu minna yu'khadh wa yutrak, sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Malik rahimahullahu taala, masing-masing dari kita kata Imam Malik, yu'khadh wa yutrak, diambil pendapatnya dan ditinggalkan pendapatnya, illa qaula sahibi hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini. Wa asyara ila qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengisyarakan kepada kubur nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau keliru membawakan pendapat yang berdasarkan hadis la asla lahu, tidak ada asalnya. Wa qad warada fil haditsil akhar, dan telah datang pada hadis yang lain, annal abda fi salatin, bahwasanya seorang hamba itu berada di dalam salat, madama yantadhirus salah, selama dia menunggu salat. Wal malaikatu tastaghfiru lahu, dan malaikat memintakan ampun untuknya. Maka kalau hadis ini adalah hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Fala tufarrit ayyuhal muslim, maka janganlah engkau meremehkan wahai muslim, fi hadzal thawab, pada pahala ini, wa tudayyi'uhu bil abasi wal ishghali bil qil wal qal, dan engkau melalaikannya dengan bermain-main atau melakukan perkara yang sia-sia, dan menyibukkan dengan qila wa qal, yaitu pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Wa idza uqimatish shalah, apabila didirikan salat, faqum ilaiha, maka berdirilah untuk melaksanakan salat, inda qulil muadzin, ketika ucapan muadzin qad qamatish shalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Wa in kunta 'inda bad'il iqamah, apabila engkau berdiri ketika awal iqamah, yaitu misalkan di awal Allahu Akbar, langsung berdiri, fala ba'sa bidzalik, maka itu pun tidak mengapa. Wa hadza idza kana al-ma'mum yarul imam, dan hal ini jika makmum ini sudah melihat imam. Fa in kana la yarahu halal iqamah, apabila dia tidak melihat imam ketika di kumandangkan iqamah, fal afdal alla yaquma hatta yarahu, maka yang afdal dia tidak berdiri sampai dia melihat imam. Qala rahimallahu taala, ayyuhal muslim, wahai seorang muslim, ihris antakuna fis safil awal, bersemangatlah engkau selalu berada di saf yang pertama. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awwal," andaikan manusia mengetahui pada keutamaan adzan dan saf yang pertama, "tsumma lam yajidu," kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya, "illa ayyastahimu alaih," kecuali mereka harus melakukan undian, lastahamu, pasti mereka akan melakukannya, diundi siapa yang dapat, siapa yang menang. Muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairu shufufi rijali awwaluha, sebaik-baik shaf laki-laki itu adalah yang paling awal. Qala rahimallahu taala wahris 'alal qurbi minal imami. Semangatlah engkau untuk dekat di belakang imam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laitani minkum, oh no, salah, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, hendaklah yang berada di belakangku ini di antara kalian ulil ahlami wan nuha, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki akal dan ilmu. Wa hadha binisbati lirrajuli, dan ini diwajibkan kepada atau diharuskan disyariatkan kepada laki-laki. Wa amma binisbati lil mar'ah, maka adapun yang disyariatkan kepada perempuan, fasaful akhir, maka saf yang terakhir, min sufufin nisa, dari saf-saf perempuan, afdalu laha, itu yang paling afdal. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baik saf perempuan berada yang paling belakang. Lianna dzalika ab'adu laha an ru'yatir rijal, karena hal tersebut lebih jauh dari penglihatan laki-laki. Qala rahimahullahu taala wa yata'akkadu fi haqqil imami wal musallin al ihtimamu bi taswiyatis shufuf, dan telah dikuatkan, ditegaskan kepada imam dan orang-orang yang salat untuk memperhatikan taswiyatus shufuf, ya, memperhatikan meluruskan saf. Qala sallallahu alaihi wasallam sawu shufufakum, luruskanlah saf kalian, fa inna taswiyatus shufuf min tamamis shalah, karena meluruskan saf termasuk penyempurnaan kesempurnaan salat. Muttafaqun alaih. Wa bil hadis al akhir, dan disebutkan dalam hadis yang lain, la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum, sungguh luruskanlah saf-saf kalian atau Allah Subhanahu wa taala menghukum kalian dengan memecah belah antara hati-hati kalian. Wa taswiyatus shufuf, dan meluruskan saf, hiya ta'diluha, yaitu merapihkannya, bi muhadatil manakib wal aq'ab, ya, wal aq'ub, yaitu berhadapannya manakib, yaitu pundak, dan berhadapannya mata kaki. Jadi bukan dirapatkan, tidak mesti dirapatkan mata kakinya. Muhadah itu bukan dirapatkan, tapi berhadapan. Naam. Wa yata'akkadu fi haqqil musallin, dan dikuatkan pada hak orang yang melakukan salat, saddul farj, ya. Saddul farj, menutup celah. Wa tarasu fis shufuf, ya. Wa tarasu fis shufuf, dan rapat di dalam saf. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, aqimu shufufakum wa tarasu. Luruskan saf kalian dan rapatkan. Rawal Bukhari. Wa ma'nahu lasaqus sufufa, rapatkanlah saf, hatta la yakuna bainakum furajun, luruskanlah saf sampai tidak ada di antara kalian itu celah, ya, jangan ada celah. Fal murasah itu, yaitu rapat, yang dimaksud rapat, iltisaqu ba'dil ma'mumin bi ba'din, rapatnya satu makmum dengan yang lainnya, liyat tasila ma bainahum, supaya nyambung satu dengan yang lainnya. Wa yansaddal khalal, dan menutup khalal, celah. Fala yabqa furujatun lisyaitan, maka dia tidak menyisakan satu celah pun untuk syaitan. Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahtammu bi taswiyatis shufuf, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah memperhatikan meluruskan saf, wa tarasil ma'mumin fiha, dan merapatkan makmum dalam tasfiyatus shufuf tersebut ihtimaman balighan, dengan perhatian yang sangat besar, ya. Mimma yadullu ala ihtimami dzalika wa faidatuha atau wa faidatiha. Hal ini menunjukkan tentang pentingnya tasfiyatus shufuf dan faidahnya. Di sini catatan dari beliau, ini penting. Walaisa makna rasis shufuf, bukanlah makna rasis shufuf merapatkan shaf, ma yaf'aluhu ba'dul juhal, apa yang dilakukan oleh sebagian orang jahil al-yaum saat ini. Min fahji rijlaihi, ketika dia merenggangkan kedua kakinya, hatta yudayqa man bijanibihi, sehingga menyempitkan orang yang di sampingnya. Fadal, ada berikan contoh apa itu? Atau satu aja. Atau berdua, enggak apa-apa. Dilebarkan kakinya. Lebarkan sekali. Nah, ini yang diingkari oleh Syekh Fauzan. Ya. Kenapa? Karena ini ada ketika apa? Nah, ketika duduk itu ada furja, ya. Ketika duduk ada furja. Jadi terlalu lebar, ya. Terlalu lebar, tidak sesuai dengan badannya. Badannya kecil, kemudian kakinya terlalu lebar. Nah itu, ya. Nah, sudah kelihatan. Sehingga hendaklah seorang menyesuaikan dengan badannya, ya, menyesuaikan badannya. Ya, badan besar ya jangan dikecilkan, karena itu juga akan menyulitkan apa orang sholat di sampingnya, ya. Begitu juga yang kecil jangan dilebarkan kakinya, karena ini akan ada celah nanti, akan ada celah. Nah, ini yang diingkari oleh Syekh Fauzan rahimahullahu taala, ya. Dia melebarkan kakinya sehingga menyempitkan orang lain, ya. Naam. Kata beliau, li'anna hadzal amal, karena perbuatan ini, yujidu furjatan fi shufuf, ini akan menjadikan adanya furja, celah di dalam saf, ya. Celah di dalam saf. Wa yu'dhil musallin, dan mengganggu orang salat yang lainnya, ya. Wala asla lahu fi syara', dan ini tidak ada asalnya dalam syariat. Fayam bagilil muslimina al-ihtimamu bidalik, maka hendaklah bagi seorang muslim memperhatikan hal tersebut, wal hirsu 'alaiha, dan memperhatikan hal tersebut dan semangat untuk memperhatikannya. Iqtida'an binabiyihim, mengikuti nabi mereka, wa itmaman li salatihim, sebagai bentuk penyempurnaan untuk salat mereka. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk melaksanakan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.